Mitra bisnis, beberapa tahun belakangan ini pelaku UKM sudah dikenakan pajak 1% dari omset. Namun pemberlakuan dari aturan pajak ini yang sejatinya sudah mulai berlaku sejak pertengahan tahun 2013 lalu, pada pelaksanaannya memang belum berjalan efektif. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari UKM, pemerintah mengkaji kembali regulasi baru dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha kecil menengah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Baik mitra bisnis, untuk berbincang tentang hal ini, saat ini kita telah terhubung dengan ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukiyadi. Pak Cuk, pro kontra pemberlakuan pajak bagi UKM sampai saat ini memang masih terjadi. Bahkan realitanya, di lapangan pelaksanaannya juga belum berjalan efektif. Apa komentar Anda melihat hal ini, Pak? Jangan bicara masalah UKM-nya. Yang penting bahwa, mohon maaf ya, buruh aja. Itu kan kena pajak. Buruh yang pendapatannya melebihi batas minimum kena pajak, pasti kena pajak. Ya, jadi UKM pun juga sama saja. Jangan mikir, oh ini UKM, dari omset. Ya kita harus perlakukan seperti kalau kita melihat buruh. Buruh yang gajinya sudah tinggi, yang sudah mulai mentampak besar dan melewati pendapatan sisa kena pajaknya itu memang sudah waktunya kena pajak, ya dipajak gitu aja. Ya. Kalau UKM kan karena usahanya melekat pada perorangan, maka ya harus kita lihat apakah UKM tadi dapat keuntungan, ada surplus misalnya, yang kemudian kita anggap layak untuk kena pajak. Jangan kemudian pemerintah boleh enaknya omset dikenakan 1%. Ya kalau dengan omset itu dia untung, kalau malah rugi. Kan kasihan. Jadi sebenarnya apa yang harus dipahami dari esensi pengenaan pajak bagi UKM ini, Pak? Mereka yang memang mencetak keuntungan yang kena gitu loh. Apa yang kena? Apa pajak penjualan? Kena misalnya ya, pajak penjualan, penjualannya. Atau apa dari pajak dari perorangannya karena hitungan akhir tahunnya bagaimana. Jadi memang harus ini, harus kita harus mendidik rakyat ini untuk lebih accountable dalam bidang usahanya dan dalam rangka membayar pajaknya. Nah, setelah dilakukan kaji ulang regulasinya, apa yang bisa diupayakan agar pemberlakuan pajak ini bisa lebih optimal nantinya, Pak Cuk? Harus mendidik bangsa ini untuk bayar pajak, tapi tadi benar-benar bahwa itu merupakan objek pajak yang memang layak untuk dipajaki. Seperti misalnya, mohon maaf, orang jualan pecel, jualan rawon yang terkenal, ya. Itu memang untungnya besar. Orang-orang macam ini yang layak harus bayar pajak. Tapi ada yang usahanya tidak terlalu menguntungkan, ya, mereka hanya bisa survive saja. Tentu tidak bisa disamakan perlakuannya, hanya sekedar ngitung omset saja kalau saya. Karena setiap bidang usaha itu akan memberikan keuntungan yang berbeda. Memang dalam hal ini pemerintah harus siap untuk membuat birokratnya itu bekerja gitu. Jangan golek gampang toh gitu. Tapi tadi betul-betul yang punya untung yang kena kan gitu. Tepat saja karena saya tahu orang-orang UKM itu justru yang paling kasihan. Mereka itu posisinya adalah sebagai bumper daripada ekonomi. Ketika ekonomi formalnya tidak begitu bagus, maka teman-teman itu mencoba untuk jadi pengusaha informal, yaitu jadi UKM. Begitu nanti salah hitungan, rugi, ya sudah. Hilang dia, keluar dari pasar. Banyak, Pak. Setiap hari, setiap menit mungkin ada korban dari teman-teman UKM yang harus menutup usaha itu karena rugi. Gitu. Demikian ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukiyadi. Saya Eva Yolanda.